Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'da. Ikhwanu fil din wa hatta fillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di dalam kitab-kitab para ulama dibahas satu pembahasan, yang mana pembahasan ini terkait erat dengan keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu prinsip-prinsip ataupun keyakinan-keyakinan seorang muslim tentang Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Al-Qur'an sebagai kitabullah, sebagai sumber petunjuk bagi seorang muslim, harus diyakini dengan keyakinan yang benar. Sungguh begitu banyak kelompok-kelompok di dalam tubuh kaum muslimin, kelompok-kelompok sempalan Islam, yang mereka meyakini dengan keyakinan yang salah terkait dengan Al-Quran. Salah satunya adalah apa yang terjadi di zaman Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Sebuah keyakinan yang sampai sekarang pun masih ada, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan bahwa seorang insan yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, faqad kafara, maka dia telah keluar dari daerah keislaman. Mengapa demikian? Dikarenakan dia menafikan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaknya setiap kita memahami betul tentang apa itu Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membahas satu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antara pembahasan beliau terkait dengan Al-Quran, yang ini harus menjadi keyakinan kita, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah ta'ala, al-munazzal ala rasulihi wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Quran itu kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada rasulnya sekaligus sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keyakinan yang tidak boleh seorang insan itu ragu. Kaum Syiah mereka mengatakan bahwa semestinya Al-Qur'an itu turun kepada siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, bukan turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu keyakinan yang salah terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu di sini barakallahu fikum, saya menasihati rahimahullah taala, Al-Qur'an itu turunnya kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Bila khata, tanpa ada kesalahan dari malaikat Jibril alaihi salam. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala memerintah malaikat Jibril untuk menurunkan wahyunya, menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Wahada qad ajma' alaihi al-muslimun. Dan hal ini barakallahu fikum, sungguh kaum muslimin telah bersepakat dengannya. Yang dimaksudkan dengan kesepakatan kaum muslimin bukan maknanya adalah mengumpulkan kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang berada di muka bumi, kemudian diambil perkataannya, pendapatnya satu demi satu, yang akhirnya mendapatkan kesepakatan, yaitu sama dalam pendapat. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin ada ijma di muka bumi ini. Ijma itu apa? Kesepakatan. Oh, umat itu tidak akan mungkin. Kenapa? Tidak akan karena tidak akan mungkin bersatu ataupun berkumpul seluruh kaum muslimin dalam satu tempat kemudian diambil satu pendapat di situ. Yang dimaksudkan dengan ijma barakallahu fikum, kalau kita melihat, kalau kita membahas, kalau kita mendapati penjelasan-penjelasan ulama dalam masalah fikih atau yang semisalnya akidah, di situ terkutipkan para ulama sepakat. Maka yang dimaksudkan dengan sepakat di sini adalah kesamaan pendapat, bukan berkumpulnya seluruh kaum muslimin pada satu tempat kemudian mengambil satu kesepakatan. Tidak. Tetapi kesamaan pendapat. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Misal empat orang ini barakallahu fikum. Ajma'al madhahib. Empat madhab sepakat. Apa maksudnya barakallahu fikum? Bukan ulama empat mazhab ini berkumpul kemudian memusyawarahkan, berdiskusi satu permasalahan, setelah itu apa? Ambil kesepakatan, oh iya, A. Bukan barakallahu fikum. Tetapi dilihat pendapat Al-Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali apa? Pendapat mazhab Syafi'i apa? Pendapat mazhab Hanafi apa? Pendapat mazhab Maliki apa? Oh ternyata sama, ini dikatakan apa? Ijma, kesepakatan empat mazhab. Barakallahu fikum. Nah, apakah kalau seandainya sudah dikatakan sepakat, berarti seluruh kaum muslimin itu sepakat? Jawabannya barakallahu fikum, kalau diungkapkan dengan ajma'a al-muslimun, yang dimaksud di sini adalah al-mu'tabirun, orang-orang yang ucapannya itu dianggap. Yang pendapatnya itu dianggap. Kalau mereka yang pendapatnya tidak dianggap, walaupun menyelisihi, tidak dikatakan tidak sepakat. Misal barakallahu fikum, lima. Lima orang ini adalah pendapatnya semua mu'tabar, dianggap. Maka ketika lima orang ini pendapatnya sama, dikatakan apa? Ijma. Tetapi kalau lima orang ini ada satu saja yang tidak sepakat, maka dikatakan ijma tidak? Tidak dikatakan ijma. Namun dikatakan jumhur. Mayoritas mengatakan. Nah, barakallahu fikum. Ketika diungkapkan ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat. Siapa yang dimaksud dengan sepakat ini? Yang dimaksud dengan muslimin adalah orang-orang yang dianggap. Yang di luar daripada itu, yang tidak dianggap walaupun menyelisihi, tidak akan merubah makna sepakat. Contoh barakallahu fikum, dalam bab-bab fikih kita sering mendapati penyelisihan kaum Syiah dalam bab fikih misal. Para ulama tidak memandang mazhab Syiah. Syiah menyelisihi pendapatnya barakallahu fikum, para ulama tidak dikatakan apa? Jumhur. Ini barakallahu fikum misal 6. 5 ini sepakat, 1 ini Syiah. Syiah ini berbeda dengan lima ini. Maka tidak dikatakan jumhur ini barakallahu fikum. Tetap dikatakan apa? Ijma. Kenapa? Karena ini tidak dianggap. Mau menyelisihi, mau sepakat, silahkan. Ini tidak dianggap. Yang dianggap adalah ini barakallahu fikum. Begitu pula dalam banyak hal. Nah, ketika diungkapkan ajma'al muslimun, kaum muslimin telah sepakat, adalah orang-orang yang pendapatnya barakallahu fikum dianggap. Apakah itu barakallahu fikum? A'imahnya. Berarti apa? Imam-imamnya, ulama-ulamanya. Ada seorang muslim barakallahu fikum. Dalam dunia di muka bumi ini kan begitu banyak kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan muslimun di sini? Yang pertama adalah apa? Tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya. Imam-imamnya. Itu yang menjadi apa? Patokan. Barakallahu fikum. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala tidak menyelisih ila rafidah. Hadzal makna qad ajma' alaihi almuslimun. Kaum muslimin telah sepakat dan rafidah tidak menyelisih dalam masalah ini kecuali rafidah. Rafidah barakallahu fikum tidak menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad, sebenarnya turun kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Sebagian barakallahu fikum mereka, sebagian ahlul bidah mereka mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Bukanlah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Barakallahu fikum. Ini keyakinan yang pertama yang harus kita yakini dalam masalah Al-Quran. Turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua. Hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azim min at-taghyir wa ziyadah wa naqs wa at-tabdil. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Al-Qur'an yang agung ini dari perubahan, penambahan, pengurangan dan pergantian ataupun bah penggantian. Jadi Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Perubahan-perubahannya. Dijaga oleh Allah dari penambahan-penambahan. Atau ada yang mengurangi. Atau ada yang mengganti. Itu dijaga. Dari Allah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tadi. Artinya tidak akan mungkin ada perubahan. Tidak akan mungkin ada apa? Perubahan. Barakallahu fikum. Minat taghyir. Dari perubahan-perubahan. Lafad-lafadnya misal. Barakallahu fikum. Lafad-lafadnya misal. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan di muka bumi ini di dalam tubuh kaum muslimin hufadul Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu adalah salah satu penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perubahan Al-Quran. Dari pengurangan. Dari penambahan. Ataupun bahkan misal barakallahu diganti. Itu akan ketahuan. Itu akan ketahuan. Baik dari sisi lafzi, lafad-lafadnya. Atau barakallahu fikum dari sisi makna-maknanya. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari sisi makna. Dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terkait dengan cara memahami Al-Quran. Ketika kita hendak memahami Al-Quran, barakallahu fikum, banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Al-Quran dipahami dengan Al-Quran pula. Makna-makna Al-Quran dipahami dengan apa? Al-Quran pula. Artinya, tafsir Al-Quran bisa kita dapatkan dari Al-Quran itu pula. Contoh kata Syaikhul Islam rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna sungguh tidaklah wali-wali Allah subhanahu wa taala inna aulia Allah wali-wali Allah. Siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah? Kan banyak orang mengartikan mali wali Allah. Ada orang gila dikatakan juga sebagai apa? Wali Allah. Panjenengan barakallahu fikum, kalau ke daerah Dieng ada satu tenda di situ isinya orang apa? Gila. Wali, wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Atau ke tempat mana lagi? Orang gila jalan dikatakan apa? Wali Allah. Barakallahu, siapakah yang dimaksud dengan wali Allah? Kita lihat, apakah Al-Qur'an menafsirkan kata ini? Ternyata iya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dimaksudkan dengan wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini cara menafsir, cara memahami apa? Al-Qur'an. Sebelum kita menggunakan akal kita, sebelum kita menggunakan otak kita, kita melihat makna Al-Qur'an itu dulu. Dilihat di dalam Al-Qur'an apa itu maknanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga makna Al-Qur'an dari perubahan-perubahan. Orang mengatakan yang namanya wali Allah itu demikian-demikian. Dari mana pengertian tersebut? Ya, dari sini sebentar. Allah sendiri yang menafsirkan kata wali Allah. Apa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dalam ayat selanjutnya dari ayat yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Contoh barakallahu fikum yang kedua, makna at-tariq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka ma at-tariq?" Engkau tahu enggak apa itu tariq? Tariq itu apa? Bintang. Iya kan? Dalam bahasa kita maknanya adalah apa? Bintang. Namun ternyata barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna dari tariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-tariq adalah apa? An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Itu makna dari apa? At-tariq. Artinya barakallahu fikum, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir-tafsirnya tidak akan mungkin berubah makna-maknanya. Kemudian barakallahu fikum, bentuk penjagaan Allah dari perubahan-perubahan adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'an dipahami dengan penjelasan Nabi. Rujukan di dalam memahami Al-Qur'an adalah penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu sebagai wujud penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an dari perubahan-perubahan. Artinya enggak akan mungkin Al-Qur'an itu dirubah. Ditambah enggak akan mungkin, dikurangi enggak akan mungkin, diganti huruf ataupun katanya atau kan bahkan harokatnya enggak akan mungkin. Semua ketahuan. Jangankan lafadznya tadi ya barakallahu fikum, maknanya saja apa? Kalau dirubah bisa ketahuan. Kalau ada orang memaknakan dengan makna yang lain, akan muncul orang. Akan muncul sosok yang membela, yang membenarkan makna Al-Quran yang dimaknakan dan makna-makna yang salah akan dibenarkan orang tersebut. Barakallahu fikum. Dan kita barakallahu fikum di dalam memaknakan Al-Quran, di dalam mengartikan Al-Quran, ada satu syarat. Syaratnya adalah barakallahu fikum, kita harus yakin sedang menerjemahkan ucapan Allah. Kita sebagai mutarjim. Kita sebagai apa? Penerjemah. Allah berbicara, kemudian kita apa? Artikan. Harus seperti itu. Bila tidak, kita akan sembarangan di dalam apa? Menerjemahkan. Berapa banyak barakallahu fikum orang yang sudah menerjemahkan Al-Quran namun dengan penerjemahan yang sangat salah. Menjadikan Al-Quran sebagai dalil-dalil namun ternyata sisi pendalilannya tidaklah benar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wataral jibala tahsabuha jamidatan. Engkau melihat gunung. Wataral jibala, engkau melihat gunung-gunung. Tahsabuha jamidatan. Engkau mengiranya gunung-gunung itu apa? Kokoh tegak seperti itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa gunung tersebut apa? Yamur marah sahab. Gunung itu berjalan bagaikan apa? Layaknya awan-awan itu berjalan. Barakallahu fikum. Ayat ini bercerita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ketika hari kiamat, barakallahu fikum, jangan dikira gunung itu diam begitu saja. Namun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diterbangkan. Bahkan barakallahu fikum, terbangnya gunung tersebut marasahab bagaikan awan itu berjalan. Ternyata diartikan oleh sebagian orang, kata Syekh Tsaimin rahimahullah taala, bahwa ayat ini sebagai dalil, oleh sebagian orang dijadikan sebagai dalil bahwa bumi itu berputar. Bahwa bumi itu berputar. Barakallahu fikum, kata Syekh Tsaimin rahimahullah taala, ada dzahaba ba'dul mutaakhirin, sebagian orang sekarang mengatakan ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wataral jibala tahsabuha jamidatan annal murada biha ad-dunya wa ana hadhihi wa ana hadha isharatun ala annal ardu tadur, yang dimaksudkan dengan kalimat pada ayat ini adalah dunia, yang mengisyaratkan bahwa bumi itu berputar. Maros sahab, bagaikan apa? Jalannya awan. Padahal ini sedang bercerita tentang hari akhir, hari kiamat. Bukan bercerita tentang apa? Dunia sekarang. Kata Syekh, antal an mutarjim haliterjamah. Engkau sekarang itu sedang menerjemahkan kalimat-kalimat Allah. Apakah penerjemahan seperti ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan? Jawabannya jauh. Jawabannya sangat, sangat jauh. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus betul-betul berhati-hati. Harus betul-betul berhati-hati dalam masalah apa? Menerjemahkan Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran, barakallahu fikum, yang paling selamat. Yang paling selamat dari apa yang ada adalah terjemahan yang datang dari Saudi Arabia. Walaupun masih ada hal-hal yang tidak pas dalam pemanaan-pemanaan barakallahu fikum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-yad diartikan kekuatan misal, tapi itu yang lebih paling mending. Kalau seandainya kita ingin membaca terjemahan-terjemahan itu yang paling pas, yang paling ringan. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak pas, barakallahu fikum. Jangan sampai kita membaca terjemahan kemudian apa? Kita terbawa dalam penerjemahan tersebut, kita terjatuh dalam sebuah keyakinan yang tidak benar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika kita hendak menerjemahkan, kita harus lihat. Yang pertama, apa penerjemahan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat tadi? Yang kedua, apa penerjemahan Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang ayat tadi? Yang ketiga, apa penerjemahan para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang ayat tadi? Mereka semua barakallahu fikum menerjemahkan Al-Qur'an. Rasulullah alaihi salatu wasallam menerjemahkan Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan husna, akan mendapatkan kebaikan pula. Wa ziyadah. Ziyadah dalam bahasa kita itu apa? Tambahan. Apakah diartikan dengan tambahan pada ayat ini? Jawabnya tidak. Jawabnya bukan tambahan. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang telah melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan apa? Lilladzina ahsanu, dia akan mendapatkan husna, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Apa ini maksud dengan tambahan, barakallahu fikum? dijelaskan, diterjemahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimaksudkan dengan tambahan di sini adalah an-nadharu ila wajhillah, memandang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya lilladzina ahsanu al-husna, dan orang-orang yang telah melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan serta mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah. Serta mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Jadi bukan cuma sebatas kita membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebaikan lagi. Bukan itu barakallahu fikum. Mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka akan mendapatkan kesempatan nadhra ila wajhillah, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari perubahan makna-maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penjelasan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula barakallahu fikum dijaga oleh ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan-perubahan maknanya lewat lisan ziarah sahabat-sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua. Dari prinsip seorang muslim terhadap Al-Quran, dia harus betul-betul yakin bahwasanya Al-Quran tidak akan mungkin ada perubahan padanya. Perubahan lafadznya ataupun perubahan maknanya. Akan terus ada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang menjelaskan makna Al-Quran secara benar. Artinya perubahan, mendapatkan perubahan secara maknanya itu hilang makna aslinya, yang muncul makna apa? Yang tidak benar. Makanya seperti itu apa? Tidak. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenar-benar penurunan. Betul-betul diturunkan. Setelah itu barakallahu fikum, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Setelah benar-benar diturunkan, betul-betul apa dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami yang menurunkan dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Sebuah keyakinan yang betul-betul tidak boleh ragu. Nah, kita barakallahu fikum dalam mengupayakan juga upaya di dalam menjaga Al-Quran adalah apa? Ketika kita hendak memaknakan, menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran, lihat bagaimana Allah menerjemahkannya. Bagaimana Rasulullah SAW menerjemahkannya. Bagaimana barakallahu fikum para sahabat-sahabat Rasulullah SAW menerjemahkan Al-Quran. Allah akan menjaga dari taghyir wa ziyadah wa naqs wa tabdil. Barakallahu fikum. Walidzalika maddatil qurunil katsirah wa lam yuhawwil ahadun min a'daihi ay yughayyira fihi aw yazid aw yanqus aw yubaddil illa hataqallahu ta'ala sitrahu wa faddaha amrahu. Oleh karena itu barakallahu fikum, berjalannya waktu yang sangat panjang dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sudah apa? 1000 tahun lebih. Lama kan waktu tersebut? Ternyata barakallahu fikum, setiap kali ada orang mau melakukan perubahan, pasti Allah Subhanahu wa taala apa? Gagalkan perubahan tersebut. Contoh saja barakallahu fikum, kesalahan teknis dalam percetakan. Ketahuan enggak? Padahal percetakan tersebut barakallahu fikum mencetak berapa? Ratusan ribuan Al-Quran. Sekali mencetak misalnya 1000 Al-Quran. Ketahuan mana yang salah, mana yang enggak. Artinya apa? Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya percetakan, dia tidak mengoreksi satu demi satu setiap lembar dibaca oleh hafidnya. Tidak. Tapi ketika sudah disebar, dijual di sana kemari, ketahuan, oh ini ada yang salah. Disampaikan, dikembalikan, dan seterusnya barakallahu fikum. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala ia betul-betul menjalankan apa yang sudah menjadi pernyataannya. Yang ketiga, barakallahu fikum. Di antara prinsip yang harus diyakini oleh seorang insan terhadap Al-Quran. Waqad wasafahu Allah ta'ala bi awsafin katsirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi sifat bagi Al-Quran dengan sifat yang sangat banyak. Ini harus kita yakini. Allah telah memberi sifat bagi Al-Quran dengan sifat yang sangat banyak. Yang mana sifat-sifat ini barakallahu fikum menunjukkan yang pertama, agungnya Al-Quran. Yang kedua, barokahnya Al-Quran. Yang ketiga, buah dari Al-Quran. Yang keempat, barakallahu fikum, sebagai penentu bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagai penentu bagi kitab-kitab sebelumnya. Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat Al-Quran. Yang menunjukkan Al-Quran itu sangatlah agung. Artinya apa barakallahu fikum? Ketika Al-Quran itu agung, berarti kita punya kewajiban untuk apa? Mengagungkan. Kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu agung. Oleh karena itu kita harus mengagungkan. Maka siapa yang ingin diagungkan, berpeganglah dengan Al-Quran. Al-Quran itu berbarokah. Maka siapa yang ingin mendapatkan barokah, berpeganglah dengan Al-Quran. Seperti itu barakallahu fikum. Maksud dan tujuannya. Al-Quran, Al-Quran diagungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dengan ungkapan apa? Tidak akan menyentuhnya kecuali siapa? Orang-orang yang suci. Ayat ini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Salah satunya adalah yang dimaksudkan adalah para malaikat. Yang menyentuhnya adalah para malaikat. Yang kedua penjelasannya adalah apa? Orang-orang yang suci, yang tidak berhadas. Kemudian barakallahu fikum di situ disebutkan orang-orang yang tidak memiliki suci, belum berwudu misal barakallahu fikum, makruh atau tidak disenangi untuk menyentuh Al-Qur'an. Apa maksudnya menyentuh Al-Qur'an? Menyentuh huruf-huruf Al-Qur'an. Huruf-huruf yang ada di dalam mushaf. Misal barakallahu fikum ini adalah apa? Mushaf. Huruf-hurufnya ini barakallahu fikum bila disentuh ini makruh bagi orang yang tidak berwudu. Tetapi boleh bagi dia untuk memegang mushaf dan membacanya dengan catatan tidak menyentuh hurufnya. Kita pegang apa? Ke kertasnya. Kita tidak menyentuh apa? Huruf-hurufnya. Sebagian memanakan dengan makna demikian. Bolehkah seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran dari mushaf? Kalau dari hafalan jelas jawabannya boleh. Kalau dari mushaf, para ulama yang pertama mengatakan kalau menyentuhnya tidak boleh. Apa yang menyentuhnya? Menyentuh langsung huruf-hurufnya ketika dia membuka barakallahu fikum, membuka lembaran demi lembaran dia, membuka seperti ini. Ini menyentuh huruf-hurufnya. Sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassuhu ila tahir, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab barakallahu fikum fiqhul muyassar. Tidak apa? Tidak langsung seperti ini. Boleh untuk membaca Al-Qur'an dari mushaf, tetapi jangan sampai menyentuh huruf-hurufnya. Sebagainya barakallahu fikum mutlak. Kalau dari mushaf tidak, kalau dari hafalan silakan. Namun wallahu a'lam bishawab al ilma innallah barakallahu fikum bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk tetap membaca Al-Qur'an, namun alangkah baiknya untuk tidak menyentuh huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Mimbab dalam upaya meninggalkan ataupun menjauhi dari perkara khilaf. Kalau kita menyentuhnya sudah terjadi khilaf padanya. Tapi kalau kita tidak menyentuhnya maka apa? Kita tidak terjatuh dalam permasalahan apa? Khilaf ataupun perbedaan pendapat. Barakallahu fikum. Ini salah satu wujud penjagaan Al-Quran atau pengagungan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul diagungkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Para ulama membahas panjang lebar masalah seperti apakah praktek mengagungkan Al-Quran. Di antaranya adalah ketika kita menata kitab-kitab, buku-buku kita, jangan sampai Al-Quran itu berada terletak di bagian paling bawah. Ini Quran, kemudian di atas-atasnya buku. Jangan sampai demikian. Tetapi barakallahu fikum, letakkanlah Al-Quran di tempat yang paling tinggi. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu kita letakkan di lantai. Misalnya lantai barakallahu fikum, kita letakkan di lantai. Jangan sampai demikian. Tapi pangkulah Al-Quran tersebut. Kalau seandainya ada meja, letakkan di atas meja, baru kita baca. Jangan sampai barakallahu fikum, kita apa? Letakkan begitu saja di lantai. Kemudian barakallahu fikum, jangan sampai menjadi mainan anak-anak kecil. Kita punya anak kecil barakallahu fikum, kemudian Al-Quran itu apa? Dipegang sama dia, dibolak-balik dan segala macamnya sampai sobek dan semisalnya. Jangan sampai demikian. Karena itu mimbar termasuk dari apa? Meremehkan apa? Al-Quran. Luar biasa barakallahu penjelasan para ulama terkait dengan apa? Al-Quran. Cara membawanya pun juga disebutkan. Kita barakallahu fikum secara khusus, misal kita punya buku-buku pengajian, kita punya buku-buku taklim ilmiah, ataupun majalah, atau yang semisalnya. Terkadang kita berpikir barakallahu fikum, simple saja. Kalau kita enggak bawa tas, kita taruh buku tersebut di dalam laci ataupun box motor. Di apa namanya? Cok dibuka, di situ kita letakkan, kemudian kita duduk. Boleh enggak sih seperti barakallahu fikum? Hah? Kadang kita gak ngerasa ya, pokoknya buku, cok kita buka, tas kita masukkan, kita tutup coknya, kita duduk di atasnya. Atau barakallahu fikum, kita bawa plastik misal barakallahu fikum, kemudian kita letakkan kitab tersebut, buku catatan tersebut di cantelan motor, berhampitan dengan kaki kita. Di bawah stang, di depan cok misal barakallahu fikum, kan bukunya seperti di antara dua kaki. Kayak seakan-akan tidak berharga barakallahu fikum. Iya kan? Nah, hal-hal seperti ini barakallahu fikum kita harus betul-betul berhati-hati. Memang itu buku catatan, buku tulisan kita. Tetapi apa yang kita catat barakallahu fikum? Ayat-ayat Al-Quran, kandungan dari hadis-hadis Rasul, ucapan-ucapan para ulama, perkara-perkara apa? Ilmiah. Harus betul-betul berhati-hati. Ini kalau kita mampu sampai pada kondisi tadi barakallahu fikum, masuk pada bab mengagungkan Al-Quran ataupun mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kecepatan apa ya jamnya? Tapi barakallahu fikum, ada beberapa hal yang belum kita ambil dalam masalah ini, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Dan mudah-mudahan pada kesempatan datang kita bisa mengutip, membawakan penjelasan para ulama tentang kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan ujian dalam masalah fitnah Al-Quran makhluk di zaman sahabat, di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.